Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita, masih hadis yang ke-12 di dalam kitab Bahzatul Qulubul Abrar wa Qurratul A'yunul Akhyar bi Syarhi Jawamil Akhbar. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang semangat di dalam perkara yang bermanfaat. Telah disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Syi'di rahimahullah bahwasannya perkara-perkara yang manfaat itu ada dua, yang kaitannya dengan umur ad-din wa umuru dunya, kaitannya dengan perkara-perkara agama dan kaitannya dengan perkara dunia. Adapun umurun nafi'ah, perkara yang manfaat dalam perkara agama, kembali kepada dua perkara, yaitu ilmu nafi' dan amalun saleh. Kita telah membahas tentang perkara yang pertama, yaitu ilmu nafi' yang sepatutnya atau wajib bagi kita semangat di dalam mencari ilmu agama ini dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Lebih-lebih lagi, seperti yang sudah kita jelaskan, ini adalah perkara ilmu, yaitu ilmu syar'i, di mana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yuzar bizahlihi, tidak boleh seseorang muslim dia jahil tentang ilmu syar'i, lebih-lebih lagi ilmu yang diwajibkan atas dirinya, ilmu-ilmu yang berkenaan tentang perintah dan larangan Allah, ilmu-ilmu yang berkenaan tentang kewajiban ibadah. Nah, kewajiban ibadah yang harus ia lakukan, sehingga iya, dia berjalan ketika beragama ini dengan berdasarkan ilmu sesuai dengan maksud keinginan Allah dan Rasulnya. Sebagai tambahan penjelasan yang lalu, tentunya di sana seseorang ketika talabatul ilmi mencari ilmu, hendaknya diperhatikan tentang adab dan sudah kita jelaskan, dan kita harus mengerti tentang bahwasannya ilmu nafi' lah yang dimaksud di dalam pembahasan ini, ilmu yang bermanfaat bagi seseorang yang mencari dan memilikinya, ilmu yang bermanfaat yang dikatakan oleh para ulama, ilmu yang dia semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama sebagai ahlul khasyah, orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hanyasannya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dan selain beliau, kata beliau, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari billahi jahlan. Cukuplah dengan dia takut kepada Allah, dia dikatakan telah berilmu. Dan cukuplah ketika dia tertipu dengan memiliki ilmu Allah tersebut sebagai sebuah kejahilan. Iya. Buat apa dia banyak ilmunya, mengerti tentang Allah, kemudian juga mengerti hukum-hukum Allah, tetapi dia tertipu. Nah, menyimpang di dalam perjalanannya, di dalam beragama ini, mempunyai berbagai macam syubhat dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka jadi dikatakan oleh sebagian salaf, iya, laisal ilmu kasratul birri wa'ayah, walakin ilmu akhasyah. Kata para ulama, sebagian salaf mengatakan, bukanlah ilmu itu banyak riwayat, banyak nam materi-materi ilmu yang dia sampaikan. Dia hafal hadis ini, dia hafal hadis itu, dia hafal atar-atar para sahabat, dia hafal atar-atar daripada para a'immah, tetapi pada tatbiknya, pelaksanaannya, dia jauh dari apa yang dijelaskan, ilmu yang dia ketahui. Tidak ada khasyahnya kepada Allah. Makanya kata sebagian salaf, laisal ilmu bikasrati riwayah walakin ilmu al-khasyah. Bukanlah ilmu karena banyaknya riwayah, akan tapi ilmu itu adalah khasyah, takut kepada Allah. Nah, malah juga di sebagian oleh mereka, di sebagian salaf juga mengatakan, nah, man khasyallah fahuwa alim wa man asahu fahuwa jahil. Orang siapa yang dia takut kepada Allah, maka dia adalah seorang yang alim. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Oleh sebab itu, ilmu nafi' dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yadulu ala amrayin, menunjukkan atas dua perkara. Nah, yang pertama, ala ma'rifatillah wa ma yastahiquhu min al-asma'il husna wa sifatil ula wal af'al bahirah, yaitu menunjukkan kepada ilmu tentang Allah dan hak-hak yang pantas bagi Allah, yang merupakan hak Allah dari nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Wadzalika yastalzimu ijlaluhu wa idhamuhu wa khasyatuhu wa muhabatuhu wa mahbatuhu wa roja'u wa tawakkul 'alaihi wa ridha bi qada'i wa sabr 'ala bala'i. Dan tentunya ilmu-ilmu yang dia ketahui tentang Allah tadi, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan Allah, ya, mengharuskan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, segan kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ridha dengan takdir dan ketentuan Allah. dan sabar ketika ia mendapati ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik cobaan itu langsung dari Allah maupun dari hamba-hambanya. Ini yang pertama. Kemudian ilmu nafi itu juga menunjukkan yang kedua, perkara yang kedua adalah ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan untuk mengetahui, berilmu tentang apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa ma yakrahuhu wa yaskhatuhu ila al-i'tiqadat wal amalu dhahira wal batina wal aqwal. Dan juga mengetahui, berilmu tentang apa yang Allah benci dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai dari keyakinan-keyakinan, dari amalan-amalan zahir dan batin yang nampak maupun yang tersembunyi. Dia akan terdorong untuk mempelajari hal ini. Apa sih yang dimurkai oleh Allah dari amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan yang batin, dan juga dari ucapan-ucapan. Fayujibu dzalika liman 'alimah musyara'ah ila ma fi mahabbatullah yarda. Maka akan mendorong hal itu bagi orang yang dia telah mengetahui ilmunya untuk bersegera kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Berarti dia bermanfaat ilmunya. Bukan hanya itu saja, kata beliau, wa tabaud amma yakrahuhu wa yaskhatuhu fa idza athmar al ilmu li sabi fa hadha fa huwa ilmu nafi'. Dan juga tentunya menjauhi perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kekufuran, dari kesyirikan, dijauhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Maka kata beliau, apabila dia berbuah ilmunya seperti ini bagi orang yang memilikinya, inilah yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, ketika seseorang belajar ilmu tidak seperti yang telah dijelaskan, justru kebalikannya. Nah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Disebutkan oleh beliau ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Wa alamatu hadzal ilmi alladzi la yanfa an yaqsiba sahibuhu zahwa wal fakhr wal khuyala wa talab al ulu war rif'ah fi dunya wal munafasah fiha. Ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang yang dia mengusahakannya adalah muncul padanya sifat fakhr, merendahkan orang lain, merasa tinggi, sombong, kemudian mencari ketinggian di dunia ini, ya, dan berlomba-lomba di dalamnya, mencari ingin mubahatil ulama, berbangga dengan ulama. Saya pernah duduk dengan ulama fulan wa fulan wa alan, sekian ulama sampai ratusan ulama. Nah, wa mumaratus sufaha, dan dalam rangka ingin mendebat orang-orang yang bodoh, dan adanya keinginan agar wajah-wajah manusia memandang dirinya, maka ini berarti tidak bermanfaat ilmunya. Makanya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Jami' dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna man talabal ilma lidzalika fannar annar." Bahwasanya barang siapa yang dia mencari ilmu untuk perkara itu, yaitu perkara dunia yang telah disebutkan tadi, imma karena ingin tinggi di muka bumi ini, masyhur, ingin tersohor, ingin terkenal, ingin mendapatkan bagian-bagian dunia, ingin semua pandangan-pandangan manusia kepada dirinya, ingin disebut sebagai yang paling cerdas, ingin disebut sebagai ahli nahu, ahli ini, ahli itu, maka an-nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita lanjutkan kepada kitab Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir Syi'di rahimahullah. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua dari apa ini? Perkara yang bermanfaat dalam urusan agama. Wa huwa amalus shalih, yaitu amalan soleh, yang dikatakan oleh para ulama amal itu adalah thamaratul ilm, buah daripada ilmu. Seseorang yang dia belajar ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, ibaratnya pohon yang tidak berbuah. Nah, maka amalan adalah buah dari ilmu yang dia usahakan. Apa yang dimaksud dengan amalan soleh di sini yang merupakan buah dari ilmu yang dia pelajari? Wahuwa alladhi jama'al ikhlasu lillah walil mutaba'ah lil rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkumpul padanya keikhlasan karena Allah dan mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan saleh. Terkumpul padanya ikhlas ketika dia melakukannya semata-mata karena Allah. Iya, tidak riya, tidak ada ingin kemasyhuran, tidak ada kepentingan, tendensi kepentingan dunia. Nah, dan adanya mutaba'ah lir rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa taqarrub ila Allah, dan amalan saleh ini adalah taqarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'itiqadi ma yajibu lillah min sifatil kamal, dengan keyakinan-keyakinan yang Allah wajibkan dari sifat-sifat yang sempurna. Wa ma yastahiquhu ala ibadihi minal ubudiyah, dan juga dengan perkara-perkara yang merupakan kewajiban bagi hamba, yang itu adalah merupakan hak Allah. yaitu beribadah al-ubudiyah, peribadahan kepada Allah. Wa tanjihi amma la yaliku bi jalalih, dan juga mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak dengan kemuliaan Allah. Wa tasdiquhu wa tasdiqu rasulihi fi kulli khabarin akhbara bihi amma mada wa amma yastaqbal anir rasul. Dan juga membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya pada setiap kabar berita yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dari berita-berita yang telah lampau. Tidak ada sedikit keraguan, tidak menyatakan oh Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran itu hanya dongeng belaka seperti yang dikatakan oleh orang-orang Islam liberal zaman sekarang ini. Iya. Atau yang dikatakan oleh mereka, nah, bahwasannya Al-Quran itu tidak sesuai dengan masa kekinian atau yang lainnya, istilah-istilah yang lainnya, atau dengan menuding bahwasannya syariat-syariat Allah terkhusus masalah hijab itu adalah hanya adat istiadat orang Arab saja. Tidak ada semua pelecehan terhadap syariat Allah. Dia membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan juga membenarkan berita-berita yang akan datang dari para Rasul, dari kitab-kitab dan malaikat, dan juga membenarkan kitab-kitab Allah dan malaikatnya. Tidak mengatakan oh malaikat itu adalah perlambangan dari kebaikan, sedangkan setan perlambangan dari kejelekan. Tidak mengatakan seperti itu. Atau mengatakan malaikat itu adalah seperti yang dikatakan oleh orang musyrikin, malaikat itu dari wanita. Tidak seperti itu. Dia membenarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga tentang keadaan hari akhirat, tentang al-jannah wan-nar, tentang as-sawab wal-iqab, adanya pahala dan adanya siksaan. Iya, juga termasuk perkara yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau orang yang dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya berarti orang kafir. Tidak mengatakan saya saja enggak berani mengkafirkan, Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan. Iya, kalau secara ta'yin person, individu seseorang, ketika kita mengatakan ya anta kafir, itu harus ada hujahnya. Tapi kalau yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, yang dikatakan oleh Rasulullah kafir, maka wajib kita kafirkan. Orang-orang yang mereka menyembah salib itu kafir, karena Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran. Jangan dia lancang mengatakan, membuat ragu kaum muslimin dengan mengatakan kita gak berani mengkafirkan orang yang belum dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah. Loh, kata siapa? Sudah tegas-tegas orang yang dia inan beribadah kepada selain Allah, menyembah salib, menyembah yang lain, kafir. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh para apa istilahnya, yang mereka pujangga-pujangga yang kerjaannya hanya membaca syair-syair. Percis di zaman Rasulullah dulu, para suara, para penyair-penyair menentang Rasul dengan syair-syairnya, ternyata muncul di zaman sekarang pula orang Indonesia lagi, ya, dengan syair-syairnya membuat keraguan kepada kaum muslimin. Na'udzubillah. Ini yang amalan soleh, buah daripada ilmu. Ketika seorang muslim dia belajar tentang ilmu Allah, inilah buahnya. ya semakin yakin tentang adanya jannah wan nar, adanya pahala, adanya siksaan, wa ghairu dzalika. Thumma yas'a fi ada'i ma faradahullahu 'ala ibadihi. Ya, dan selain itu, kemudian dia berusaha untuk menunaikan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Min hukukillah wa hukuki khalqihi wa yakmulu dhalika bin nawafil wa tatawat khususan bil mu'akkidah fi awqatiha musta'inan billah ala fi'liha wa ala tahkikiha wa takmiliha wa fi'liha ala wajil ikhlas alladhi la yasubuhu ghardun minal aghradi nafsiyah. Kemudian dia berusaha melakukan, melaksanakan yang Allah wajibkan. Dari hak-hak Allah, dari hak-hak makhluknya, kemudian dia menyempurnakan hal itu dengan nafilah-nafilah yang sunnah-sunnah, melakukan yang tatawu'at, lebih-lebih lagi yang ditekankan waktu-waktunya. Tentunya dengan dia minta pertolongan kepada Allah ketika melakukannya, ketika dia mewujudkannya, ketika dia menyempurnakannya, ketika dia melaksanakannya juga dengan cara ikhlas yang tidak tercampur dari tujuan-tujuan diri pribadinya. Wa kadzalika yataqarrabu ilallah bitarkil muharramat wa khususan allati tad'u ilaiha an-nufus wa tamilu ilaiha wa yataqarrabu ila rabbih bitarkiha lillah kama yataqarrabu ilaihi bi fi'lil ma'murat. Kemudian juga kata beliau, demikian pula ia melakukan pendekatan diri kepada Allah, ini bukti dari amalan soleh, dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, lebih-lebih lagi yang tad'u ilaihan nufus, yang jiwa itu selalu mengajaknya, menyeru kepadanya, yaitu masalah asyahwat, yaitu masalah itiba'ul hawa. Dia cegah dirinya untuk tunduk kepada hak kebenaran, karena dalam rangka taqarrub ilallah, dia patahkan hawa nafsunya untuk tunduk, yang itu hak-hak, dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, yang biasanya diboncengi dengan keinginan-keinginan dunia, khawatir dunianya hilang, tercampur padanya mengikuti hawa nafsunya. Dia tundukkan karena dalam rangka mengikuti kebenaran, dalam rangka taqarrub ilallah. Maka ia taqarrub kepada Rabbnya dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram tadi, pada perkara-perkara yang jiwanya cenderung kepadanya, sebagaimana ia taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara yang diperintah oleh Allah. Maka kata Syekh, wa mata waffaqal 'abdu bisuluki hadha at-tariq fil 'amal wal isti'ana billah 'ala dhalika aflah wa najah. وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور ونقصه بحسب ما فاته منها. Maka kata Syekh, ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mencocoki, ia menempuh jalan ini di dalam beramal, kemudian dia minta pertolongan kepada Allah untuk menempuh melakukannya, taqarrub ilallah pada perkara yang diperintahkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah muamalah, dia tunaikan hak-hak Allah, dia tunaikan hak-hak hambanya, kemudian juga dia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram, terkhusus lagi yang cenderung hawa nafsu ingin ikut kepadanya. Kemudian dia minta pertolongan kepada Allah, aflah wa najah, kata Syekh, dia akan beruntung dan selamat. Dan dia akan sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan dari perkara-perkara tadi. Dan kurangnya sesuai dengan apa yang dia hilang, dia tidak lakukan dari perkara-perkara tadi. Nah, maka ihrus ala ma yanfa'uk, semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagi dirimu, terkhusus dalam masalah agama. Wa amma umur dunya, adapun perkara-perkara dunia, apa adapun wa amal umuru nafi' fi dunya, adapun urusan-urusan perkara-perkara yang bermanfaat di dunia, kata beliau, wal abdu la budda lahu min talabir rizqi, seorang hamba harus dia mencari rezeki. Ayan bagi an yasluka anfa'ul asbab dunyawiyah la'iqah bihalihi wa dhalika yakhtalifu biikhtilafin nas, maka harus bagi dia menempuh sebab-sebab yang paling bermanfaat untuk dunianya, tentunya yang cocok bagi keadaan dirinya. Hal tersebut kenapa? Karena berbeda-beda ya, dengan berbeda-bedanya keadaan manusia. Ada yang dia usahanya cocoknya di perdagangan, ya lakukan di perdagangan itu. Ada yang dia cocoknya masalah sanaat, bisa kerajinan ini, bisa kerajinan, ya situ ditempuh. Masing-masing punya berbeda-beda keadaannya. Akan tapi tentunya wa yaqsud bi kasbihi wa sa'ihi al-qiyam bi wajibi nafsihi. Ini penting. Dan tentu tujuan dia untuk berusaha tadi dalam perkara dunia tadi, ia lakukan dalam rangka melakukan kewajiban atas dirinya. Nah, kewajiban atas dirinya. Wa wajibun ma ya'ul wa man yaqumu bi ma'unatihi, dan dalam rangka melaksanakan kewajiban orang yang menjadi tanggungan dia. Artinya ya'ul yaitu yang dia beri makan dari anak dan istrinya, dan juga orang yang menjadi tanggungan dalam penghidupan dia. Seperti orang lain yang dia punya amanah, ya, anak yatim atau saudaranya yang butuh bantuan dia. Nah, dia bertujuan melakukan kasab, usaha itu tujuannya dalam rangka melakukan kewajiban dirinya dan kewajiban orang yang dia berikan penghidupan dan orang yang menjadi tanggungan dia. Dan tentunya wayan wil kafab wal istighna bi talabihi alal khalq. Dan tentunya juga dia niatkan ketika dia usaha pada perkara-perkara yang manfaat di dunia itu dalam rangka al kafab. Kafab menjaga kehormatan dirinya untuk tidak menadahkan tangan kepada makhluk, minta-minta kepada makhluk. Nah, dan juga dalam rangka tidak butuh meminta-minta kepada makhluk, dia usaha daripada dia minta-minta, dia usaha. walaupun untungnya sehari hanya 5.000 perak, alhamdulillah untuk makan cukup. Yang penting halal, yang penting hasil dari usahanya. Nanti kita akan bawakan penjelasan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ya di lain waktu, karena waktunya tidak cukup. Nah, wa kadzalika yanwi bi sa'yihi wa kasbihi tahsili ma taqumu bihi al-ubudiyatil maliyah min az-zakah wa shadaqah wa nafaqat khairiyyal khassah wal 'ammah mimma yatawaqqaf 'alal mal. Demikian pula hendaknya dia berniat ketika dia berusaha mencari penghidupan tadi dalam rangka untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta, dari zakat, sedekah, nafkah-nafkah yang baik, baik yang khusus maupun yang ammah. Nah, yang kaitannya terkait dengan harta ini. Anda mau usaha ingin punya rumah besar? Bukan itu tujuannya, tapi ingin agar kewajiban dia tertunaikan, agar dia bisa menafkahi anak-anak, istri-istrinya yang menjadi tanggungannya, dan juga dalam rangka ibadah dengan harta dia bisa sedekah, bisa membayar zakat yang diwajibkan atas dirinya, dia bisa infak kepada orang, yang kaitannya semuanya dengan harta. Nah, itu tujuannya usaha. Nah, ini makanya akan bermanfaat. Dan juga perlu diperhatikan, wa yaqsudul makasib thayyibah mutajanniban lil makasib khaybah al-khabithah al-muharramah. Dan juga tujuannya adalah dalam rangka berusaha dengan usaha-usaha yang baik. Nah, untungnya miliaran, tapi di sana banyak subuhatnya, banyak menzalimi orang, atau banyaknya ya yang tidak jelas. Ya lebih baik jualan cilok, untungnya sehari dapat 50.000 ya. Nah, lebih baik bencilok daripada dia usaha miliaran tapi gak barokah. Nah, atau dia bekerja tetapi harus mengorbankan akidah, harus mengorbankan prinsip. Nah, ya lebih baik dia kerja walaupun gajinya hanya sebulan misalnya 1 juta, 1.500.000, 2 juta cukuplah sudah, dibandingkan dia harus mengorbankan akidah dan prinsipnya. Itu termasuk makasib thayyibah. Nah, dan menjauhi usaha-usaha yang jelek dan juga yang haram. Untungnya banyak, tapi harus dengan perkara terjebur perkara yang haram. Iya. Jadi sales tapi potong jenggot, celana enggak boleh di atas mata kaki, enggak boleh pakai ini, enggak boleh ini. Gaji berapa? Sehari anak kasih nih 300.000. Wah. Gimana? Waduh. Wah, bisa. Wah, bisa nikah lagi nih anak. Udah tergiur. Tapi harus mengorbankan apa? Prinsip. Iya, naudzubillah min dzalik. Maka perkara-perkara yang dunia yang bermanfaat harus dijauhi, usaha-usaha yang khabitha, yang haram. Famata kana talabul abdi wasta'i fi dunya lihadhihi almaqasid jaliyah wasalaka an fa tariqin yarahu munasiban lihalihi kanat harakatuhu wasa'yuhu qurbatan yataqarrab ila Allah biha. Kata beliau, nah, ketika seorang hamba mencari dan berusaha di dunia dengan tujuan-tujuan yang mulia yang sudah disebutkan tadi, Dalam rangka apa? Dalam rangka enam, dia menunaikan kewajibannya, menunaikan kewajiban bagi orang yang menjadi tanggungannya dan di penghidupan. Kemudian berniat tidak minta-minta kepada orang, menjaga kehormatannya. Juga berniat usahanya dalam rangka ibadah dengan harta. Iya. Kemudian usahanya dengan usaha yang baik, menghindari, menjauhi usaha-usaha yang haram. Maka kata Syekh, ketika tujuan-tujuan seperti ini, kemudian dia menempuh cara yang paling bermanfaat, yang dia pandang cocok dengan keadaannya. Anda bisanya dagang, Anda bisanya ini, bisanya itu, sesuai dengan keadaannya diri sendiri. Maka geraknya dia ketika dia usaha sebagai kurbatan yataqarrub ilallah biha, sebagai suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan apa yang dia lakukan dari usaha-usahanya tadi. Nah, wa min tamami dzalika, dan termasuk kesempurnaan itu semuanya, alla yattakilla al-'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzaka'i wa ma'rifatihi wa hadakihi bi ma'rifatil asbab wa iradatiha. Yaitu termasuk kesempurnaan dari hal itu semua adalah, jangan seorang hamba dia menyandarkan diri kepada kemampuan dan kekuatannya sendiri, kecerdasannya, pengetahuannya, kecerdikannya di dalam menempuh sebab-sebab dan apa yang dia inginkan. Jangan dia menyandarkan diri sendiri. Bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan 'alaihi, bahkan hendaknya dia berminta pertolongan kepada Allah, bersandar kepada Allah, rajian minhu, berharap kepada Allah, an yasirahu li ayyasaril umur wa anjahiha. Iya, untuk memberikan perkara yang lebih mudah dari urusan-urusan yang dan paling selamat. Itu penting, mudah dan selamat. Mudah sesuai dengan kemampuan kita, selamat tidak sampai jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa qarbuha tahsilan limuradihi, dan lebih dekat untuk menghasilkan apa yang dia ingin tuju. Wa yas'alu rabbahu ayubarikalahu fi rizqihi, dan dia minta kepada Rabbnya Allah agar dibarokahi apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dari rezeki tadi. Fa awwal barakatu rizqi, maka yang utama adalah barokah dari rezeki. Yang pertama kali, an yakuna muassisan ala taqwa wa niyatis salihah, yaitu usahanya dibangun di atas ketakwaan, di atas niat yang saleh. Wa min barakati rizqi, dan termasuk barokah dari rezeki adalah, an yuwaffiqal 'abdu liwad'ihi fi mawadi'il wajib wal mustahabah, yaitu termasuk barokah dari rezeki adalah seorang hamba mendapatkan taufik untuk menggunakan harta itu pada pada tempat-tempat yang wajib dan mustahab. Wa min barakati rizqi, dan termasuk barakah dari rizqi adalah, alla yansa abdul fadl mil fil muamalah, dia tidak lupa dari kelebihan hartanya di dalam bermuamalah, yaitu memberikan kepada orang lain dengan nafkah atau sedekah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kelebihan harta yang ada di antara kalian, yaitu untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Bitaisir alal musirin, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang butuh. Wan indharil muasirin, dan memberikan bantuan-bantuan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Wa muhabati 'indal bay' wasyira, dan juga adanya saling membantu di dalam jual beli. Bima tayassar min qalilin aw katsir, dengan memberikan kemudahan Iya, banyak atau sedikit. Wa bidzalika yunalul abdu khairan katsira. Maka dengan demikian seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, masih dengan hadis ini. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.